Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ana diminta untuk menggantikan jadwal al-ustaz Abdullah Al-Jakarti hafizahullah karena beliau berhalangan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Aunul Ahadis Samad, di mana terakhir kita telah membacakan hadis Iza matal abdu in qata'a anhu amaluhu ila min thalathin. Jika seorang hamba meninggal dunia, maka terputus amalnya, dia tidak bisa beramal lagi illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan oleh orang lain. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan telah kita bacakan penjelasan Syekhuna Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah tentang sedekah jariyah. Kemudian telah dibacakan pula tentang ilmu yang bermanfaat, di mana penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat ini sangat panjang, sangat panjang. Bahkan kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bal a'zamu minha, bahkan yang lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Lebih besar daripada sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat ini manfaatnya. Nah, ilmu yang diwariskan seorang yang telah meninggal dan terus diamalkan oleh orang lain, maka setiap diamalkan oleh orang yang masih hidup, maka pahalanya terus mengalir untuk si mayit yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan disebutkan bentuk-bentuk cara menyampaikan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini, ilmu syar'i ini. Baik dengan buku-buku, kitab-kitab yang ditulis. Dan ini kata beliau, a'zamu masyru'in yahfadhu bihil 'ilm, yang dengannya bisa menjaga ilmu. Nah, dan sebagaimana yang telah kita ketahui, kitab-kitab para ulama yang kita kaji, yang dipelajari oleh para ikhwah semua, para santri semua, dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, penulisnya sudah lama meninggal, akan tetapi karyanya tetap ada, tetap kita baca, tetap kita pelajari, dan pahalanya akan mengalir terus kepada penulis. Dan tidak cukup sampai situ saja, kata beliau, bukan hanya ilmu yang bermanfaat itu bentuknya dengan menulis kitab, Akan tapi semua bentuk atau cara untuk menyebarkan ilmu, baik dengan mengajarkan dengan lisan seperti di kelas-kelas, di halaqah-halaqah ilmu, termasuk di sini ilmu yang bermanfaat, dan termasuk pula dengan cara-cara yang saat ini ada seperti media-media sosial. Nah, selama tidak melanggar syariat, termasuk di sini. Nah, tentunya dengan media-media sosial yang di situ disebarkan ilmu-ilmu syar'i, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, ucapan-ucapan salafus saleh, ada di antara manusia yang mendapatkan hidayah. Dan yang mendapatkan hidayah itu, dia beramal saleh, dia semangat belajar, sehingga pahalanya juga akan didapatkan oleh orang yang menyebarkan ilmu melalui media-media sosial. Nah, kata Syekh Zaid, disebutkan oleh beliau bahwa ilmu syar'i ini, dan yang paling pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu termasuk dari warisan Nabi kita Muhammad SAW. Wal ajru ala qadri ma badar insan, kata Syekh Zaid yang telah kita bacakan, pahala yang didapatkan oleh orang yang menyebarkan ilmu syar'i ini, Al-Quran dan hadis, kepada manusia yang lain, itu sesuai dengan perjuangannya, dengan semangatnya, dengan perjuangannya mengajarkan ilmu ini, dengan menulisnya, dengan menyebarkan melalui media-media sosial, maka pahala sesuai dengan kesungguhan, perjuangan, pengorbanannya. Sawa waritha ilman kathiran au qalilan, baik dia mewariskan ilmu yang banyak kepada orang lain atau sedikit, sesuai dengan pengorbanannya, pengorbanan waktu, tenaga, pikirannya. Al-muhim annahu ata bisabab alladhi yajri bisababihi as-sawab ba'dal mamati ila yaumil qiyamah, dan yang terpenting dia telah melakukan sebab, yaitu mengajarkan ilmu. Dan sering kita ingatkan, bukan hanya guru-guru yang termasuk di sini, semua orang yang menyampaikan ilmu bisa termasuk dalam keutamaan ini. Dia bisa mendapatkan amal yang terus mengalir pahalanya, termasuk di sini orang tua yang mengajarkan anaknya. Nah, sehingga ada sebuah nasihat yang luar biasa, yaitu hendaknya orang tua jangan semuanya diserahkan kepada guru. Apa yang dia bisa ajarkan kepada anaknya, maka segera, jangan kedahuluan oleh guru-guru, para mudarrisin, agar dia bisa mendapatkan sedekah jariah ini, pahala yang mengalir. Orang tua mengajarkan anaknya sholat, kemudian anaknya sholat terus, maka setiap anaknya sholat akan mengalir kepada orang tua pahalanya. Jangan diserahkan semuanya kepada guru, sehingga gurunya dapat pahala yang terus menerus ini. Apa yang dia bisa lakukan, maka lakukan orang tua. Begitu juga orang lain, semua orang bisa ikut andil dalam menyebarkan ilmu syar'i ini. Dan orang yang semangat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, dia tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, kalau harta, sedekah jariah, wakaf, membangun masjid, membangun ma'had, mungkin tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, karena rezeki orang berbeda-beda. Akan tapi menyebarkan ilmu syar'i ini, selama dia memiliki akal, kemampuan membaca, menulis, dan apalagi pada zaman ini, bisa mengetik dengan mudahnya melalui handphone dan sebagainya, mudah. Dia pasang di status, dia pasang di grup-grup faedah. Mungkin ada satu atau dua orang yang bisa mengamalkan, yang mau mengamalkan faedah yang diberikan. Tapi hati-hati bahwa yang disampaikan itu harus sesuai dengan syariat kita, sehingga tidak terjatuh pada berkata tanpa ilmu. Yang disampaikan itu adalah ucapan-ucapan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama, dan jangan sampai kita menyebarkan kesesatan-kesesatan sehingga juga mendapatkan pahala dosa yang mengalir. Kemudian yang terakhir, sedikit lanjutan dari penjelasan Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wal amalus tsalitsu, amal ketiga yang pahalanya terus mengalir ketika seorang telah meninggal, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wala yad'u liwalidihi illa salih, la wala yad'u liwalidihi illa salihu. Tidaklah seorang anak mendoakan kedua orang tuanya kecuali pasti dia itu adalah anak yang soleh. Jadi anak soleh itu, kata Syaikh Zaid, mesti mendoakan orang tuanya. Nah, sebagaimana kata beliau, wala yad'u liwalidayhi liwalidihi ila salihu. Tidaklah seorang anak mendoakan kedua orang tuanya kecuali dia itu anak yang soleh. Kenapa? Arafa haqqahu fi halil hayati faqama bihi, wa'arafa haqqahu ba'dal mamati fabazala juhdahu fil qiyami bihaqqil walidaini ba'dal mamati. Karena anak yang soleh itu mengetahui hak kedua orang tuanya yang harus dia penuhi ketika mereka masih hidup, dan mengetahui hak kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Jadi ada hak orang tua ketika masih hidup dan ada hak kedua orang tua ketika sudah meninggal. Maka anak yang soleh itu badala juhdau, berusaha keras untuk menunaikan hak kedua orang tua setelah mereka meninggal. Wa min haqqihima addu'a'u lahuma wa sadaqatu 'anhuma wa silatu qaribihima. Di antara hak yang harus dipenuhi oleh anak, di antara hak kedua orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak adalah mendoakan orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya, menjambung silaturahim kerabat-kerabat orang tuanya. Kullu hadhihi yajri thawabuha liulaikal walidi awil walidati aw lahuma ma'an. Maka semua ini berupa doa dari anaknya, sedekah dari anaknya, silaturahim dari anaknya, itu pahalanya terus mengalir untuk ayahnya atau ibunya atau untuk keduanya. Wa yaj'alu Allahu fi dzalika barakatan wa yaj'alu fil waladi barakatan lahu fi 'ilmihi wa fi 'amalihi wa fi malihi wa fi waladihi. Dan dengan sebab itu Allah menjadikan keberkahan untuk anak yang saleh tadi pada ilmunya, amalnya, hartanya, dan anak-anaknya. Jadi ketika anak yang saleh mendoakan orang tuanya, bersedekah untuk anak yang menyambung silaturahim kerabat orang tuanya, maka Allah memberikan keberkahan pada ilmunya, amalnya, hartanya, serta pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga akan berbakti kepada dirinya. Wa yuhayyi'u lahu man yabirruhu fi hali hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan Allah akan mempersiapkan anak-anak yang berbakti kepadanya ketika dia masih hidup dan setelah dia meninggal. Kenapa? Li'annal jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal. Karena balasan di sisi Allah itu sama dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Yaitu ketika seorang hamba berbakti kepada orang tuanya, maka anaknya juga akan berbakti kepada dirinya. Ini al-jazaa' min jinsil 'amal. Wa kama yadinul mar'u yudanu, ya. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang hamba, itu pun akan diperlakukan kepada dirinya, ya. Ya, ini maknanya ketika seorang hamba, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bakti anak-anaknya juga, ya. Ini kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, dan ini akhir penjelasan hadis yang sangat penting, ya, sangat mulia. Dan sekali lagi, tentunya kita yang masih hidup ini, yang beriman dengan hari akhir, ingin, ya, punya amal yang terus mengalir, ya. Nah, dan kita tidak tahu kapan meninggal, mungkin besok, nah, mungkin lusa. Nah, dan jangan disangka bahwa meninggal itu harus, ya, lanjut usia. Ada di sebuah pondok beberapa bulan yang lalu, santri yang meninggal mendadak, ya. Nah, masih nyantri, ya, sudah meninggal. Sehingga jika ada kesempatan untuk mendapatkan amal-amal jariah ini, maka lakukan. Tentunya yang bisa kita lakukan, yang pasti bisa dilakukan biiznillah oleh para santri, adalah ilmu yang bermanfaat dari tiga amal ini. Nah, belajar dan menyebarkannya. Bisa kepada teman, kepada orang tua, nah, kepada siapa. Dan bisa juga dengan tulisan, ya. Yang senang menulis, ya, menulis. Dan siapa tahu nanti bisa diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.